keislaman, itu pembatal yang kelima, masih berkaitan dengan pembatal yang kelima, itu man abadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu membenci, tidak menyukai sesuatu, apakah itu sebagian kecil atau sebagian besar atau seluruhnya dari apa yang datang dari syariat Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkan syariat tersebut, maka dia sudah terjatuh kepada kafara, berkekufuran. Kemarin kita sudah bahas sedikitnya. Jadi orang-orang yang dia membenci dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, itu al-munafiqun wal-kafirun al-asli. Adapun orang-orang munafik, ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, lalu mereka apa? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi mereka orang-orang munafik, yang kau lihat kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yasudduna anka sududa. Pasti mereka itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi orang agar tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya sudduna anka sududa, dengan sekuat tenaga mereka, sekeras-kerasnya. Disebabkan apa? Disebabkan di dalam hati mereka itu, li'annahum yubghiduna minal kitab wa sunnah, atau yubghiduna al-kitab wa sunnah. Karena di dalam hati mereka itu sudah ada rasa tidak menyukai atau membenci dari Al-Quran wa sunnah. Sekalipun wa'amaluhum fi dhahir, mereka mengamalkan amalan zahir, namun la yufidu syai'a, tidak berarti apa-apa. Sedangkan kalau orang-orang kafir, ya, yang kedua, kelompok yang kedua apa? Apabila dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, berbeda dengan tadi. Kalau orang munafik, mereka ngerti, paham. Tapi gimana caranya biar orang itu tidak menjalankan syariat tersebut. Kalau orang kafir apa? Hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana. Jadi ketika disuruh atau diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, masuk ke dalam Islam, ya, orang kafir, mereka mengatakan, kami mencukupkan pada apa yang ada pada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamun syai'an wa la yahtadun, sekalipun yang bapak-bapak atau nenek moyang mereka itu tidak mengerti tentang syariat Islam ini, bahkan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi mereka tetap mengikutinya, tradisi, adat, ataupun perkara-perkara jahiliyah yang dibawa oleh nenek moyang mereka, mereka tetap ikuti, artinya taklid. Sedangkan orang munafik, mereka masuk ke dalam Islam, kemudian ketika benar-benar disuruh untuk menjalankan syariat Islam, justru mereka menghalang-halangi orang untuk menjalankan syariat tersebut. Baik, itu dua kelompoknya. Alladzina yubghiduna ma anzalallah, yang mereka membenci terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian ada satu kelompok yang mereka itu tidak membenci, artinya mengikuti putusan hukum atau syariat Islam ini dengan sebenar-benarnya ketaatan kepada apa yang telah diputuskan tersebut. Yaitu ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya mereka itu, orang-orang beriman, itu yuhibbuna ma jaa'a 'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ingin dikatakan orang beriman, tentunya apa? Di sini yuhibbuna, mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri atau tanda-tanda min alamat iman billahi azza wa jalla. Jadi mereka harus mencintai, tentunya orang beriman mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari syariat Islam ini. Walidzalika qala ta'ala anhum inna kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberitakan tentang orang-orang yang beriman ini. Jadi ucapan orang beriman ini, ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, dan dijadikan putusan hukum di antara mereka, maka mereka akan mengucapkan apa? Ayyakulu sami'na wa ata'na. Mereka pasti akan mengucapkan sami'na, kami mendengar dan juga kami taat. Hati tunduk. Tidak ada apa? Tidak neko-neko istilahnya. Tidak ingin membuat suatu apa? Hilah. Tipu daya atau berusaha untuk mengakali syariat Islam ini. Tidak. Jadi mereka ketika ada syariat putusan seperti itu, ya udah, ikuti saja. Jadi mereka tidak apa, sekalipun itu khalaf al-ahwa, sekalipun itu menyelisihi keinginan atau hawa nafsunya, tapi ya mau apa lagi? Artinya dia tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu ciri orang yang beriman. Jangan sampai kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, namun ketika di situ ada putusan hukum, ada syariat yang harus dijalankan seperti itu, namun dia berusaha untuk menghindar. Ya, menghindar dengan berbagai macam alasan. Apakah yang dikatakan orang beriman? Padahal dikatakan tadi di ayat ini, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Artinya mereka mendengar dan taat. Cukup pendengaran, tidak usah ingin merubah hukum atau merubah syarat yang sudah ada. Nah ini, itu kalau pengen dikatakan apa, orang yang beriman, yang sebagian diberitakan oleh Allah di dalam ayatnya. Yaquluna sami'na wa ata'na, dikatakan sini mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na li'annahum yuhibbuna ma ja'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengatakan sami'na wa ata'na? Bukan berarti mereka itu terpaksa. Tidak. Ya. Ingat, berbeda dengan kalau terpaksa. Ya. Kalau namanya terpaksa, suatu saat pasti dia akan meninggalkan karena terpaksa. Tapi dalam keadaan apa? Li'annahum yuhibbuna ma ja'a bihi atau ma ja'a 'anillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka cinta, senang. Ya. Berbeda orang yang ketika itu apa diberikan tugas pekerjaan atau suatu tanggung jawab, tapi tidak didasari dengan apa tadi, hubbun, ya, tidak dirasa dengan kesenangan, kecintaan, otomatis suatu saat dia pasti melaksanakannya tidak sempurna, tidak akan sempurna, bahkan mungkin tidak, bisa jadi asal-asalan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk salat, bahkan sudah di diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Karena di sini tidak ada dasar apa tadi? Yuhib. Tidak ada dasar al-hub. Kecintaan otomatis ketika melaksanakan suatu ibadah pun pasti dia ngasal, asal-asalan. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya, kaifiahnya? Tentunya ketika orang itu mencintai sesuatu pasti dia mempelajari, ya, agar pelaksanaan perintahnya itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Jadi li'annahum yuhibbuna ma ja'alallahu rasulih sehingga wala yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillah wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di situ dibebankan suatu syariat, suatu perintah ataupun menjauhi suatu larangan atau di situ ada suatu putusan hukum yang dia harus sami'na wa ata'na, maka ketika itu dirinya itu di dalam diri-diri mereka itu tidak ada ganjalan lagi. Jadi rasa ketidakpuasan itu sudah apa? Dihilangkan. Bila yajiduna fi anfusihim apa? Harajan. Jadi tidak ada lagi di dalam dirinya itu rasa ketidakpuasan. Artinya berat hati tidak ada. Dari hukum yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah SAW tetapkan. Nah, ini bukti bahwasanya orang-orang yang beriman idza du'u ila Allah wa rasulihi mereka ayyakulu sami'na wa ata'na. Jadi bukannya sekedar ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, tapi ternyata di dalam hati masih ada ganjalan, tidak. Artinya di situ la yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ juga di situ ketika dia melaksanakan perintah tersebut berarti ada rasa apa tadi? Al-hub. Ya. Karena itu di apa? Dianggap suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara perbedaan antara ketaatan kepada manusia dan ketaatan kepada makhluk dan ketaatan kepada Allah itu perbedaannya, ada rasa al-hub, ada rasa kecintaan yang lebih walaupun sama-sama menjalankan perintah menjauhi segala larangan. Ini adalah makna kata ta'ah, taat. Apakah itu taat kepada manusia, kepada makhluk ataupun taat kepada Allah, sama, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Bedanya apa? Kalau taat kepada Allah, dia harus didasari dengan rasa al-hub, war-raghbah, war-rahbah, wal-khusyu' dan sebagainya, war-raja. Tapi kalau menjalankan ketaatan, ya, apa yang diperintahkan oleh manusia, makhluk, selama itu tidak mukhalafah an-syariah, maka labas. Tapi kalau di situ mukhalafah, jangan melaksanakan ketaatan. Baik. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ini dalil menunjukkan apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, fala maka demi Rabbmu la yu'minuna hatta, orang itu tidak dia katakan beriman sampai mereka itu yuhakimuka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim, artinya memberikan putusan fi ma syajara bainahum, di antara perselisihan yang mereka perselisihkan. Jadi ketika coba mereka di situ ada suatu masalah perselisihan, kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dihakimi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Kemudian di situ tidak ada di dalam diri-diri mereka itu ada keberatan, ketidakpuasan terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini bukti apabila dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Nah, ya terkadang namanya manusia itu ada dia kecenderungan kepada al-ahwa, kepada hawa nafsunya, sehingga terkadang ingin menyelisihi suatu putusan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka bisa terjatuh kepada al-ma'asi. Ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim haraja, yakni tidak ada di dalam diri mereka itu, di dalam hatinya ada kejanggalan ataupun keberatan, ketidakpuasan. Fala yaktafuna bil inqiyad adh-dhahir, jadi tidak cukup hanya menjalankan ketaatan yang bentuknya zahir, tapi juga harus bal yanqaduna dhahiran wa batinan, dia juga harus tunduk, harus taat, apakah itu secara zahir ataupun juga secara batin. Ingat, hati-hati. Nah, terkadang terjatuh seseorang itu mungkin amalan zahirnya masya Allah, yanqaduna fil zahir, lakin fil batin la yanqad, akan tapi di dalam hatinya dia tidak tunduk, merasa terbelenggu, merasa terbebani atau yang lain. Kemudian juga orang-orang yang beriman, ya, selain dia itu la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada keberatan ketika Allah memberikan putusan atau Rasulullah SAW menghakimi mereka, memberikan putusan, dia juga wa yuhibbuna hukmullah, wa yuhibbuna hukmallah wa hukma Rasulullah SAW zahiran wa batina, dia juga harus mencintai hukum Allah ataupun hukum Rasulullah SAW, baik secara zahir ataupun secara batin. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman, berbeda dengan orang-orang munafik ataupun orang al-kufar al-asli. Baik. Kemudian mana tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa sallimu taslima. Itu maksudnya apa? Jadi kalau kita terjemah adalah hati yang tidak ada dendam, artinya tidak ada keberatan ketika engkau wahai Muhammad memberikan suatu putusan, mereka akan menerima dengan yasallimu taslima. Fala ya'taribuna an hukmillah, artinya mereka tidak berusaha untuk memalingkan dari hukum Allah, berpaling dari hukum Allah. Karena mereka apa? Li'annum ya'damuna annul haq wal adil, karena dia tahu, atau mereka juga tahu bahwasanya putusan yang Allah tetapkan ataupun yang Rasulullah SAW tetapkan itu adalah al-haq, benar, wal-adil, dan juga adil. Wa anna akibatahu hamidah, bahkan akibatnya nanti ujung-ujungnya itu akan hamidah, terpuji. Fahum la yuqaddimuna syai'a, bahkan orang yang beriman itu tidak mengedepankan apa? Apa yang dia pikirkan dari ra'yu ataupun yang lainnya. Jadi la yuqaddimuna syai'an ala hukmillah wa rasulillah, dia tidak pernah mengedepankan akalnya ataupun hawa nafsunya di atas hukum Allah dan Rasulnya. Ini makna dari la yajiduna fi anfusihim haraja, ini maknanya. Artinya dia ketika dia menerima putusan, artinya sami'na wa ata'na, otomatis dia juga harus mengikuti, tidak boleh berpaling. Kemudian juga dia juga paham suatu saat itu akan terpuji, perbuatan tersebut akan dipuji oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak mengedepankan apa? Pikiran, akal mereka di atas Al-Qur'an wasa. Walau khalafa ahwa'ahum wa ragbatahum, sekalipun putusan atau hukum Allah dan Rasulnya itu tadi bertentangan, menyelisihi keinginannya atau hawa nafsunya. Yang terkadang hawa nafsu kita ya pengennya yang enak-enak saja, tidak memberatkan. Ya. Apakah itu dari sholat? Antar dulu misalkan. Kalau ya, sudah waktu sholat, tapi kita badannya memang benar capek. Tapi mau gimana lagi? Samina wa ta'ala. Tetap kita jalankan, berusaha kita jalankan. Ataupun juga talabul ilm, Hajar lagi itu apa? Fardun kifayah apa fardu ain? Kalau belajar itu fardu ain atau fardu kifayah kira-kira? Siapa yang apa? Bermadhab fardu kifayah atau sunnah? Ada? Enggak ada. Apa? Kira-kira belajar ini belajar agama itu fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu kan masing-masing harus belajar ya. Kalau fardu kifayah, kalau satu orang belajar udah yang lain enggak usah belajar. Wah, gugur amalannya. Kan itu. Fardu ain atau kifayah? Fardu ain. Fardu ain. Karena kalau orang tidak belajar nanti khasirun illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena ini termasuk dari ibadah yang paling besar, min ajal al ibadat. Nah, contohnya seperti ini aja, nggak jauh-jauhnya. Ketika kita ingin belajar, itu pasti gangguan, masyakoh, ya. Ataupun at-ta'ab, pasti harus dijalankan. Rasa capek, lelah, ya. Sampai kita istilahnya tidak ada tenaga lagi untuk berjalan, istilahnya. Atau tidak ada lagi untuk apa? Berpikir. Karena ketika belajar itu butuh masyakoh. Ya. Harus ada penderitaan. Tidak mungkin kita tidur-tiduran, tiba-tiba ilmu sudah nyampe. Masya Allah. Ya. Ada itu. Terus juga kita duduk sebentar. Wah. Sudah masuk 4 juz. Kemudian kita mengerti, paham tentang ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Ada, kira-kira. Ada. Kalau seperti itu masya Allah. Tapi tidak ada. Justru dengan ada ta'ab, ada rasa capek, lelah, letih, itu harus perjuangkan. Kita menghafal satu ayat saja butuh perjuangan berapa lama? Satu jam hafal. Kita lihat dua jam kemudian masih hafal? Belum tentu. Besok tambah lagi. Satu ayat lagi, satu ayat lagi. Akhirnya sudah numpuk sampai satu surat, sampai dua baris, sampai dua halaman. Apakah bisa mengulang? Itu baru sisi lafaz, ya. Sisi lafaz antum hafal. Belum dari sisi apa? Makna. Maknanya paham? Terus bagaimana kita menjalankannya? Itu belum, ya. Jadi ternyata thalabul ilmi itu atab. Dan ternyata bahasanya beda. Bahasa Arab. Kira-kira paham enggak? Apakah kita cukup dengan terjemahan? Tidak. Kita harus belajar. Belajar. Belajar itu termasuk fardu ain. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Ya. Baik. Ini diantara ciri-ciri orang beriman. Ya. Ketika mereka itu ya, diberikan suatu putusan hukum oleh Allah dan Rasulnya, tentunya mereka la ya'tariduna ala hukmillah wa rasul. Tidak akan berpaling. Bahkan mereka mengerti bahwasanya itu adalah al-haq wal-adl. Di situ adalah adanya kebenaran dan juga bentuk satu keadilan. Bahkan akibatahu hamida. Sehingga mereka la yuqaddimuna syai'a ala hukmillah. Jangan sampai dia mengedepankan sesuatu. Artinya dia lebih mementingkan yang ini dibandingkan yang ini. Ya. Ternyata ini adalah syariat Islam. Tapi ternyata di sini ada keinginan-keinginan, ini dia majukan ini. Ini nanti nomor, atau nomor berapa? Bukan nomor dua lagi. Nomor sekian. Walau khalaf ahwa'ahum waraqbatum. Sekalipun tadi, yang putusan ataupun juga hukum yang Allah dan Rasulnya itu menyelisih apa tadi? Hawa nafsu ataupun keinginan. Jadi fahum yasrukuna ahra'ah waraqbatum. Sehingga mereka rela untuk meninggalkan apa? Akal pikiran mereka, jadi bukan akhlani ataupun keinginan-keinginan mereka. Wa yaqbaluna hukmallah wa rasul. Sehingga mereka menerima yaqbaluna hukmallah wa rasul. Menhukum Allah dan hukum rasulnya. Li'annahum ya'lamuna ma fihima minal khair ajilan wa ajilan. Karena mereka paham, mereka mengerti bahwasanya kedua hukum ini tentunya ada kebaikan di dalamnya. Ajilan wa ajilan. Baik itu nanti waktu yang dekat atau nanti yang akan datang. Pasti di situ fihi al khair. Baik. Haula humul mu'minun. Nah, itulah mereka dikatakan orang-orang yang beriman. Ingat tadi ciri-ciri orang beriman apa? Ketika disuruh idza du ilallah wa rasulihi liyaquma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ketika mereka harus menjalankan hukum Allah dan Rasulnya di kehidupan sehari-hari, maka mereka pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian juga mereka tidak ada apa? La yajuruna fi anfusihim haraja. Baik, artinya di situ fi anfusihim haraja apa? Konsekuensinya, karena mereka asalnya mencintai dengan syariat ini, pasti mereka akan berusaha lebih mementingkan apa? Asy-syariah. Artinya tidak berpaling dari hukum Allah, dan juga mereka tidak mengedepankan yang lain. Hukum Allah bisa dikebelakangkan, ini dikedepankan. Tidak. La yuqaddimun syai'. Tetap yang dikedepankan apa? Hukum Allah. Adapun yang ini ditinggalkan. Sekalipun apa? Khalaf, ya. Khalafa al-ahwa wa raghba. Sekalipun itu menyelisih apa? Hawa nafsu atau keinginannya. Sehingga mereka yatrukuna ara'ahum. Meninggalkan apa? Meninggalkan tadi akal pikiran yang tidak sesuai dengan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Dia tinggalkan. Baik. Idza balaghahum hukmullah wa rasuluh. Jadi ketika di situ disampaikan kepada mereka hukum Allah, hukmullah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la yuridu nabihi ma badilan abada. Jadi di situ mereka tidak menginginkan apa abadilan, apa adanya pengganti. Sudah Allah sudah tetapkan begini, enggak usah cari yang lain. Ya. Wa may yabtaghir al-islam madina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Jadi jangan sampai berusaha untuk mencari ganti dari asyariah itu. Hati-hati. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Barang siapa yang mencari selain asyariah ini, agama Islam ini, maka Allah tidak akan menerima. Fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan justru dia nanti akan mendapatkan kerugian di yaumil akhir. Baik. Wala yu'athiruna ala kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tidak berusaha untuk mempengaruhi dari syariat ini, dari Alkitab wa sunnah. Tidak berusaha untuk mempengaruhi ya, Al-Quran sunnah. Karena mereka tahu ay masdar ay hukum, karena ini adalah dari sumber hukum Islam. Ini harus dipegang, harus dijaga. Hadis sifat al-mu'minin. Ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Ya, artinya ketika disampaikan apa tadi syariat Islam ini, mereka berusaha untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan menjalankan dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya, ya, seoptimal mungkin dia kerjakan. Fattaqullaha masabaqtum. Bukan mengerjakannya ketika ada tenaga sisa, ya, waktu sisa, uang sisa, jadi semua sisa semuanya. Jangan sampai seperti itu. Ketika menjalankan syariat Islam itu, harus menjalankan dengan sepenuh hati kita. Yuhibbuna an hukmillah wa rasul. Karena itu di antara ciri-ciri orang beriman. Walidhalika tajiduhum yahrisuna. Jadi engkau dapati orang-orang yang beriman itu pasti mereka berusaha untuk menjaga syariat Islam ini. Jangan sampai dia meninggalkan syariat Islam. Wa yaqbaluna ala ta'allum al-kitab wa sunnah. Bahkan juga mereka berusaha untuk mempelajari al-kitab wa sunnah. Wa yatahammaluna at-tab wal masyaqqah. Bahkan mereka ketika mempelajarinya itu pasti ya taham dengan atab wal masyakoh. Ada di situ pembebanan. Ada rasa capek, letih. Tapi mereka jalankan. Tidak ada kejenuhan. Tidak ada keputus asaan di antara mereka. Sekali itu berat. Ataupun derita. Cara belajar itu taat ya, penuh dengan taat wal masyaqqah. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya, kalau zaman dulu itu sampai berjalan melewati berapa daerah dengan bekal yang seadanya. Artinya menjual sesuatu yang dia punya, kemudian dia menjalankan perjalanan yang jauh, rihlah, ya talabul ilm. Itu fi at-ta'ab wal masyaqqah. Namun ketika mereka mendapatkan ilmu tersebut, barokahnya sampai kepada kita. Ilmu yang sampai kepada kita. Ini diantara bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan suatu kebaikan. Jadi barang siapa yang Allah menginginkan suatu kebaikan, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah menghendaki suatu kebaikan pada seorang itu, yufaqihu fid-din. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kepahaman di dalam Jadi yatahammaluna at-ta'ab wal masyaqqah. Mereka itu akan ada rasa at-ta'ab, letih ataupun juga penderitaan berat. Li'annam yuhibbuna al-kitab wa sunnah. Kenapa mereka sampai mau capek-capek, sampai mau menderita istilahnya? Masyaqqah berat. Karena li'annahum yuhibbuna al-kitab wa sunnah. Karena mereka mencintai al-kitab wa sunnah. Kalau di situ tidak ada rasa kecintaan kepada Alkitab wa Sunnah, langsung meninggalkan, otomatis. Tidak usah dipaksa-paksa. Pasti mereka sudah meninggalkannya. Sekalipun diseret-seret, sekalipun dikasih apa fasilitas yang masya Allah, tapi mereka tidak akan mau untuk menjalankan apa? Talabul ilm. Karena apa? Karena pada dasarnya la yuhibbuna anil kitab sunnah. Karena pada dasar mereka tidak mencintai alkitab wassunnah. Ya dzalillah. Wa yu'allifuna alkitab wassunnah, bahkan mereka berusaha untuk mencatatnya. Mencatat tulisan itu yang ada di dalamnya alkitab wassunnah agar mereka bisa memahami, mengamalkan. Wa yuhibbuna wa yashtaquna ila alkitab wa sunnah ashad mimma yashtaquna ila ta'am wa syarab. Bahkan kecintaan mereka terus juga rasa berat mereka itu kepada alkitab wa sunnah itu lebih kuat dibandingkan mimma yashtaquna ila ta'am wa syarab, dibandingkan tadi kecintaan mereka, kecenderungan mereka kepada makan dan minum. Nah, inilah ujiannya di zaman al-hadir, pada zaman sekarang ini. Jadi orang-orang, apakah dia kecenderungannya lebih mencintai ad-dunya atau yuhibbuna al-kitab wa sunnah? Karena pasti dihadapkan dua ini, dua posisi. Mana? Antum mencintai ad-dunya atau al-kitab wa sunnah? Kalau misalkan di situ ada kecenderungan dia lebih mencintai ad-dunya, pasti ini disingkirkan. Ini yuqaddimun. Ini pasti akan dikedepankan. Ya. Itu sudah bukti. Ya. Jadi yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Mana yang kita lebih cintai? Apakah Alkitab Sunnah atau ad-dunya? Itu saja. Ya. Kalau kita menginginkan dunia, otomatis ketika kita mempelajari Kitab Sunnah, ya kadang-kadang masuk besok, ya udahlah nanti seminggu sudah libur, ya. Nanti masuk lagi atau kapan lah, kalau pas lagi enak badannya. Ya. Tapi ketika mengejar dunia, tidak ada namanya rasa letih, capek. Itu dia jalankan terus. Pengorbanan-pengorbanan cerita lebih kuat dibandingkan mempelajari Alkitab Sunnah. Untuk menghafal satu huruf ataupun satu kata itu berat. Satu ayat lebih berat. Satu surat, Allah alam, kapan, setahun, apa mampu atau tidak. Ya. Itu bukti bahwasanya dia belum sampai tingkat lah yuhibbuna al-kitab wa sunnah. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita yuhibbuna al-kitab wa sunnah, tapi ternyata pada hakikatnya la yaqra'una al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Untuk menghafal saja berat, apalagi membaca. Membaca aja belum pernah. Satu hari membaca Al-Qur'an, sanggup atau tidak? Kan itu. bisa atau tidak, ada waktu atau tidak. Jangan sampai kita ternyata untuk mencintai Alkitab dan Sunnah dengan tenaga tersisa, waktu tersisa pun tidak ada. Sedikit pun tidak ada. 5 menit sehari tidak ada. 10 menit tidak ada. Ya dan billah. Harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lama fi qulubihim min al-hamma kitab al-sunnah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mereka lebih mengedepankan ya, atau mencintai Alkitab wa sunnah dibandingkan apa tadi? Dari perkara dunia, itu makan, minum, atau yang lain. Karena di dalam hati-hati mereka itu, orang beriman, fi qulubihim min al-mahabbah, ada rasa kecintaan kepada Alkitab wa sunnah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bi khilaf al-munafiqin, berbeda dengan orang-orang munafik. Fa innahum yanfiruna min alkitab wassunnah, mereka lari dari alkitab wassunnah. Wa ta'lamuhuma, dan mereka itu semua tahu. Aw yaqra'una alquran, atau mereka membaca Al-Qur'an. Bi alsinatihim faqat, tapi hanya lisan saja. Wa yanfiruna min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka juga berusaha untuk lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, pasti mereka akan berusaha untuk menghalang engkau wahai Muhammad dari menjalankan syariat. Kemudian apabila dikatakan kepada orang munafik, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, artinya disuruh kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjalankan sunnah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan atau memberikan ampunan untuk Allah kepada. Namun lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, mereka berusaha untuk berpaling. Wajah-wajah mereka memalingkan dari Rasulullah. Bahkan kalau lihat mereka berusaha untuk menghalang-halangi, dan mereka memiliki sifat al-kibr, sombong, yaitu batarul haq, tidak mau menerima al-haq, kebenaran. Bahkan ghamtun nas, dan seringnya mereka meremehkan, menghinakan orang lain. Hadhihi 'alama 'ala annahum yabghaduna kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mau seperti itu? Disebabkan di dalam hati-hati mereka sudah ada rasa ketidaksenangan, kebencian terhadap Alkitab was sunnah, terhadap Al-Quran was sunnah. Nah, kemudian juga dikatakan wala farq kama dzakarna, jadi tidak ada bedanya baina kitabullah, baina kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran was sunnah tidak ada bedanya, semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, li'annahuma min 'indillah, karena keduanya itu datangnya dari siapa? Dari Allah, min 'indillah. Wa inna ma yufarriqu bainal Qur'an was sunnah ahlu dhalal, yang membedakan ya, antara Al-Qur'an was sunnah itu hanya orang-orang yang menyelisihi, orang sesat. Alladzina yaqul, jadi mereka ada yang mengatakan yaquluna la taqbal illa al-Qur'an, kami tidak menerima la naqbal illa al-Qur'an, kami tidak menerima kecuali Al-Qur'an saja, adapun hadis sudah kami tolak. Kenapa? Li'anna al-Qur'an la yatatarraqu naqluhi ihtimal aw syak, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada ya, artinya ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, anggapan-anggapan, ataupun juga tidak ada keraguan. Khilaf as-sunnah, berbeda dengan as-sunnah. Fa'inna tatarraq ila asanin biha asyak indam, karena di dalam hadis as-sunnah itu terkadang ada di dalam sanad-sanadnya itu yang asyak, yang meragukan menurut mereka ahlul dhalal. Adapun amma indal muslimin fa'innahu la yatatarraq ilahi asyak, tidak ada di situ di dalam hadis itu adanya satu keraguan. Li'annaha min riwayah as-siqat al-asbab al-huffab, karena di situ yang meriwayatkan ya, rijal-rijalnya rawi-rawinya itu dari as-siqat, kuat dari sisi hafalannya, kokoh dari sisi ibadahnya, as-siqat, al-asbat, dan juga termasuk orang yang sabat, wal-hufad, sampai menghafal beribu, berjuta-juta hadis. Jadi mereka banyak menghafal. Jadi orang-orang yang dia itu ingin menjaga, yuhrisuna ala kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha menghafal. Jadi dikatakan hufaz, ya, itu bukan hanya menghafal Quran saja, tapi mereka itu menghafal Quran dan juga apa? Hadis, sampai bukan 100, 200, mungkin berjuta-juta hadis, beribu-ribu hadis. Bahkan Al-Imam Bukhari itu pernah dites oleh muridnya. Jadi sanadnya itu dibalik-balik sekitar 100 hadis. Balik-balik. Nah, jadi hadis ini nanti sanad ini tapi dibolak-balik. Nah, ini itu semua dibetulkan oleh Al-Imam Bukhari. Begitu kuat. Bukan hanya hafal apa tadi? Lafaz hadisnya, tapi sanad-sanadnya. Nah, dari anpulan-anpulan-anpulan sampai Rasulullah. Nah, itu orang-orang yang dahulu dikatakan al-huffaz alladzina quluha bi amanah, bahkan mereka juga ketika menyampaikannya pun itu amanah, bukan ingin tadlis. Terkadang ada ya seorang rawi yang biar teranggap hadisnya itu sahih sehingga dia memberikan satu tadlis. Nah, tadlis berarti ada suatu pengkaburan, misalkan dari A, B, C, D, dari si A ke B, ke C, ke D itu. Ternyata ada di antara rawi ini yang dhaif. Artinya kalau misalnya itu masuk, otomatis hadisnya langsung dhaif, lemah. Kebetulan tidak ada syawahid, ya, lemah. Maka ya, yang menyampaikan itu ketika dia ingin berusaha agar hadis diterima, misalkan yang si D-nya itu dhaif, akhirnya dihilangkan. Kalau enggak diganti dengan nama samaran, nama yang orang itu enggak kenal, siapa ini? Ya, itu tadlisnya seperti itu. Ingin berusaha lah tadi agar hadisnya bisa diterima. Ya. Ada berusaha. Tapi kalau ahlul rawi, dia tahu siapa ini. Kadang bisa jadi dihilangkan, loncat dari sini ke sini. Padahal ini ke sini ini tidak pernah bertemu. A, B, D. Misalkan C-nya baik. A, B, D. Nah ini ternyata si B ke D itu dia tidak pernah bertemu. Kapan menyampaikan si D ke si B? Si B ke D. Nah, itu. Maka di sini oleh ahlul hadis dikatakan hadis apa? Dhaif. Karena sudah ada tadlis. Tadlis ruwa. Allah. Nah, kenapa orang-orang ahlul dhalal itu menganggap hadisnya ditolak semua? Karena mungkin dianggap di situ ada hadis sahih, ada yang baik. Nah, kita tetap pelajari mana yang sahih, mana yang baik. Yang baik tidak kita amalkan, adapun yang sahih kita amalkan. Karena termasuk dari wahyu minallahi azza wa jalla, min indillah, kullu min indillah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah. Baik. لأنها من رواية الثقات الأثبات والحفاظ الذين قالوها بأمانة فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi mereka tidak pernah meragukan, ya. Jadi orang-orang ahlu sunnah itu tidak meragukan tentang ahadith yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anha min indillahi azza wajalla. Karena semuanya itu termasuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, min wahyillah azza wajalla. Nah. Wa am ahlun nifaq wal ladina fi qulubihim naqsu iman. Adapun orang-orang yang ternyata di dalam dirinya ada kenifakan, ahlun nifaq. Wal ladina fi qulubihim iman, dan juga orang yang di dalam hatinya ada kurang keimanannya, kal khawarij wal mu'tazilah wasair at-tawaif. Ya. Adapun seperti orang khawarij mu'tazilah ataupun taifah yang lainnya yang munharifun, fa'inna yashakuna fi sunnah, pasti mereka meragukan as-sunnah hadis. Ba'dhum yashukku fi ahadits al-had, bahkan di antara mereka itu ada yang meragukan hadis ahad. Jadi hadis ahad itu tidak banyak meriwayatkan. Hanya cuma hanya satu periwayatan saja. Jadi jalannya cuma satu. Misalkan sahabatnya cuma satu. Jadi tidak ada seperti innamal a'malu binniyat atau juga hadis yang lainnya. Itu terkadang atau min adab al-qubur. Itu hadis ahad mereka tolak. Padahal hadis ahad sama dari Ar-Rasulullah SAW yang disampaikan. Kemudian juga itu adalah hadis yang sahih. Wala yara laha makan. Jadi tidak ada kedudukannya. Wa yaquluna yafina al-Qur'an, sehingga mereka mengatakan apa? Cukup dengan Al-Qur'an saja. Wa ba'dhum yashukku fil ba'd as-sunnah. Bahkan di antara mereka, kenapa mereka meragukan as-sunnah sebagian saja? Fa yaqul la naqbal illa al-mutawatir. Jadi kami tidak akan menerima hadis kecuali hadisnya mutawatir. Kalau mutawatir itu yang meriwayatkan banyak, sahabat yang meriwayatkan banyak, tabi'in yang meriwayatkan banyak, banyak. Ya, itu dikatakan mutawatir seperti Al-Qur'an, itu banyak ya, al-mutawatir. Minas sunnah wa yarduna akhbar al-ahad, dan ingin menolak apa tadi? Hadis ahad, khabar ahad. Wa yaqulun inna tufidu adh-dhon. Karena mereka menganggap bahwa kalau hadis ahad itu tufid adh-dhon. Ya. Jadi khabar-khabar ahad itu menganggap dianggap bahwa hanya prasangka saja. Yang bukan di atas al-yaqin. Padahal kalau kita bantah banyak sekali istilahnya yang mereka menganggap khabar itu ahad itu tidak pantas atau tidak diterima di dalam syarat ini. Wallahu ta'ala bissawab. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.